Konsultasi Syariah. Untuk siapa saja larangan memotong kuku dan rambut pada saat kurban? Pertanyaan. Sebagaimana yang kita tahu, seorang yang hendak berkurban dilarang potong kuku dan rambut. Apakah larangan ini juga berlaku bagi keluarga seperti anak dan istrinya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga, yaitu sahibul kurban, dan tidak berlaku bagi seluruh anggota keluarganya dengan dua alasan. Pertama, zahir hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang hendak berkurban. Kedua, Nabi SAW sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya, namun belum ditemukan riwayat bahwa Nabi melarang anggota keluarganya untuk memotong kuku maupun rambutnya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.